Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Mahsuci Allah. Saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Apa itu ilmu, apa itu harta, apa itu diri kita sendiri, keluarga, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semua dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, atas izin Allah boleh jumpa lagi, dan insyaAllah ke depan akan jadi rutin isi di Malaysia yang kami jadualkan insyaAllah setiap 2 bulan sekali. Nanti insyaAllah ada banyak pelajaran-pelajaran untuk muslimat. Kita akan sama-sama belajari perjuangan muslimat di masa Rasulullah SAW. Kita akan sama-sama belajari muslimah di dalam rumah tangga. Kita sama-sama akan belajar muslimah mendidik anak salih-saliha. Semua insyaAllah ke depan kita akan susunkan rutin. Selama ini kita berdakwah, ia berbicara tema-tema umum saja untuk menambah wawasan. Tapi insyaAllah ke depan kita akan terbitkan menjadi rutin, dan kita akan bahas tema yang terkait sesuai keperluan kita sehari-hari. Dan begitu kami habis satu pelajaran, insyaAllah masuk kepada pelajaran yang baru yang bersambung dengan pelajaran yang lalu. Dan insyaAllah ini salah satu aktivitas lewat website tadi, saling sapa. Kalau ingin mau ikut ceramah live, insyaAllah setiap hari Rabu sampai akhir 2013. Jadi setiap hari Rabu mesti ada the live lewat website yang baru diberitahu. Jamnya jam 19 waktu Malaysia, jam 7 ya, kira-kira lepas maghrib lah ya. Kurang lebih antara maghrib sama isya. Dan selama kita di Jakarta memulai membahas tanda-tanda hari kiamat, dan kita sudah di poin yang ke-13, sudah sampai ke poin yang 13, dan terakhir kita bahas wanita masa ini yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Dan alhamdulillah majlis kita di Jakarta yang aktif dan rutin hadir kurang lebih 2500. Alhamdulillah tidak pernah berkurang, itu rutin jemaah. 80% muslimat. Jadi jemaah kita di Indonesia lebih banyak wanita daripada kaum lelaki. Dan insyaAllah ini di masjid. Nanti kalau sudah buka WhatsApp-nya, boleh klik Masjid Agung Sunda Kelapa. Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan insyaAllah mula tahun baru 2013 nanti insyaAllah akan ada TV Ali Jaber. Jadi boleh anda download langsung, tidak perlu capek. Alhamdulillah sudah sekarang ada kurang lebih 700 rakaman selama kami berdakwah di Indonesia, Brunei dan Malaysia. Jadi insyaAllah senang anda punya mobile, BlackBerry, Samsung atau iPhone, ya, boleh langsung dulu. Jadi ada TV Ali Jaber, semua ceramah-ceramah kita ada di situ. Dan insyaAllah ke depan kita akan juga buka kesempatan untuk soal jawab. Soal jawab tapi live. Soal jawab live. Orang boleh dari mana saja menajukan pertanyaan, insyaAllah live langsung kita jawab. Nanti ada waktunya, ada pengumuman insyaAllah. Ini semua aktivitas perkembangan kami. Alhamdulillah ini semua dari bantuan jemaah. Jadi bantuan jemaah, terutama jujur saja kaum muslimah yang luar biasa semangatnya membantu di Indonesia, di Brunei, di Malaysia pun. Dan saya menyampaikan banyak terima kasih khususnya muslimat di Surau As-Sabah ini, kemudian di beberapa tempat yang kita bertemu, yang membagikan dharma merupakan emas atau merupakan uang. Alhamdulillah semua boleh digunakan dengan baik, apalagi sekarang emas mula naik, ya, naik harga lumayan, ya. Mudah-mudahan semua malahat saat ini membawakan emasnya semua. Ini kesempatan ini. Dan alhamdulillah kita boleh, sebagaimana saya tadi subuh membawakan cerita, soal sedekah. Ya, mungkin ada sebagian sudah hadir tadi salat subuh. Tapi subhanallah memang cerita ini terjadi sama kawan saya sendiri. Dan subhanallah memang peristiwa dahsyat, membuktikan dahsyatnya sedekah. Dan saya juga mensarankan kepada muslimat sekalian yang suka emosi, yang suka marah, yang suka protes, yang suka kata-kata yang tidak sesuai, ubatin dengan sedekah. Jadi setiap ada marah langsung sedekah, kumpulin di rumah, ya. Ada ini apa? Kotak khusus untuk tabung, ya. Jadi setiap marah nanti akhir bulan buka, juga berapa kali marah. Ini bagian sekali maksud. Ini salah satu dan bukti dalam surat Ali Imran, membuktikan ayat lewat sedekah menjadi salah satu sifat muttaqin yang pernah kami bahas di sini, adalah menghilangkan rasa emosi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kalau boleh dekat biar tidak susah. Ayat 134 atau mula 134. Sebelum kita mengambil terjemahan daripada ayat ini, jadi kawan saya ini orangnya miskin, tapi ibunya berjuang supaya anak ini tidak boleh bekerja, mesti teruskan belajar. Itu salah satu perjuangan ibu untuk anak, teruskan belajar. Sampai ada satu saat anak itu ingin bekerja, boleh untuk membantu ibunya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tetap ibunya tidak mengizinkan. Mesti teruskan belajar dan urusan rumah, insyaAllah akan Allah subhanahu wa ta'ala bantu. Alhamdulillah, anak itu turuti ibunya, sesuai keinginan ibunya, dia teruskan belajar sampai sudah belajaran tinggi dan mendapatkan, habis dia tamat university, kemudian dia mendapatkan kerjaan menjadi guru di sekolah, mendapatkan gaji cukup bagus. Dan hari pertama dia mendapatkan kerjaan itu, dia senang. Dan juga di akhir bulan mendapatkan gaji, pertama gaji, dia langsung mau menghadiahkan untuk ibunya. Dan dia membawa, karena tugasnya luar kota, jadi dia mengambil kesempatan bila ada libur, bila ada masa, apa namanya, cuti, dia pulang menghantarkan gaji pertama untuk ibunya dan memberikan kabar gembira untuk ibunya, perjuangannya sudah berhasil, mendapatkan kerjaan bagus, gaji pun bagus. Tapi begitu dia sampai ke rumah, malah baru saja ibunya meninggal dunia. Inilah membuat anak itu berjanji sama Allah subhanahu wa ta'ala, selama hidup separuh gajinya akan disedekahkan di jalan Allah atas nama ibunya. Karena dia tidak sempat memberikan kepada ibunya, tapi tetap separuh gajinya disedekahkan. Dan subhanallah, salah satu perjuangan beliau membuat sedekah jariah. Sedekah jariah, dia membuat satu tempat untuk persediaan air minum untuk umum, di samping masjid, di pinggir jalan, ya, di jalan jauh dari kota, di mana-mana yang kira-kira ramai orang tapi tidak ada tempat untuk minum air, dia sediain di sana. Alhamdulillah dia berjuang. Tiba-tiba satu hari di dekat rumah beliau ada satu masjid. Begitu dia keluar menuju mau salat di masjid, ada seorang membawakan tempat air. Dia nyesal, astagfirullahalazim, selama ini saya membagikan buat tempat air itu di mana-mana, masa tetangga saya masjid ini saya lupa. Ini biasanya masjid ini yang biasa ibunya selalu salat di situ, masa saya lupa. Dia nyesal, masa ada orang dari luar yang duluan, padahal dia kan lebih dekat, apalagi perjuangannya yang sama. Dan sepertinya dia merasa tidak nyaman, tidak enak, sesak dalam dirinya, dalam hatinya. Tiba-tiba dia lagi membayangkan hal tersebut, datang ketua masjid dan menyampaikan salam dan berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan tempat air ini untuk masjid kami. Dia kaget, bila saya tidak pernah, saya tidak pernah bagi itu, dan tidak pernah saya, malah saya lupa, saya datang mau minta maaf, ini sudah dari Tuhan, siapa yang bawa? Belum dia berbicara, datang dia punya anak umur 12 tahun, bersalaman sama bapaknya, mencium tangannya, dan dia bilang, ini dari aku pak, ini dari saya, tapi saya hadiahkan ke masjid atas nama ayah, karena ayah suka membagikan atas nama ibunya. Subhanallah, Allah balas, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Yang ingin mendapatkan anak macam ini, kita jadi biasa kebaikan untuk orang tua, walaupun mereka sudah meninggal dunia, kita tetap berjuang atas nama sedekah untuk mereka, nanti akan Allah wujudkan. Saat kita hidup atau besok kita meninggal dunia, akan anak berjuang bersedekah untuk kebaikan kita di alam kubur. Dan ayahnya heran, ini baru anak 12 tahun, dari mana boleh kerja? Dia masih sekolah, ditanya, kamu dari mana dapat uang sambil beli ini? Sekian, lumayan. Dia berkata, dari kelas 1 sampai kelas 6 saya kumpulin uang saku. Uang yang ayah kasih untuk sekolah saya kumpulin, niat juga. Bayangkan, anak dari masih baru kelas 1 umur 6 tahun atau 5 tahun dia memfikirkan sedekah. Siapa yang menggerakkan hatinya sambil boleh, anak itu belum pandai, belum mengerti. Itulah hasil keikhlasan kita untuk orang. Orang tua akan Allah sendiri balas. Tidak perlu kita urus, tidak perlu kita pusing sakit kepala untuk urus anak kita. Kita urus orang tua kita, akan Allah urus anak kita untuk kita, dunia dan akhirat. Dan ayat ini sangat membuktikan, termasuk subhanahu wa ta'ala membalas bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk diri kita sendiri. Tolong terjemahan. Surah Al-Imran ayat 133. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka bertakwa? Mereka punya sifat. Dan pernah kita bahas 5 sifat Suratul Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Sifat muttaqin, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Allah terangkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita perhatiin sifat muttaqin yang ada di dalam Al-Quran, selalu terbawa soal sedekah. Membuktikan soal infak dan sedekah di jalan Allah salah satu sifat muttaqin, tidak boleh terlepas. Buktinya di surah Al-Baqarah. Nanti kembali sedikit. Dan cuba nanti buktikan semua ayat. Saya perhatiin ayat dalam Al-Quran, kalau kata Al-Muttaqin ini, kalau Allah membahas sifat muttaqin, pasti terbawa salah satu sifat mereka adalah kedarmawan, berinfak, darma, bersedekah. Saya baca di awal Surah Al-Baqarah alif lam mim. Surah ayat kedua. Tidak, Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datang dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Kalau anda ingin mendapatkan petunjuk Al-Quran, ini Quran petunjuk, tapi bukan petunjuk bagi orang-orang macam-macam. Dia hanya petunjuk bagi orang muttaqi, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Baru Al-Quran ini menjadi petunjuk. Jadi maksudnya petunjuk apa? Dalam agama, dalam ibadah, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, mencari rizki dan nafkah, dalam segala hal urusan kita dunia akhirat, Al-Quran selalu akan bukakan jalan menjadi petunjuk bagi kita. Artinya Al-Quran menjadi pemimpin kita dalam segala hal. Tapi sebelum kita mendapatkan petunjuk itu dan sebelum Al-Quran menjadi pemimpin bagi kita, mesti kita memiliki beberapa macam sifat, yaitu yang dinamakan sifat muttaqin, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang baik dan yang mendirikan, yaitu mengerjakan sembahyang, serta membelanjakan, yaitu mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mendermakan sebagian, sebagian yang kami telah Janji. Yang memberikan siapa? Allah berikan 100, minta 2,5, 2,5 saja. Padahal kalau Allah minta semua, wajib kita sami'na wa ta'na. Tapi karena Allah tahu manusia punya sifat kikir. Tahu kikir? Pelit. Faham? Sudah fahamlah. Oleh karena itu Allah tahu sifat manusia itu bakhil. Bakhil, biar pakai bahasa Arab saja. Allah tahu sifat manusia bakhil. Semuanya apa yang dia miliki mau menjadi kekal. Dia manusia tidak harap habis. Kalau malah boleh tambah, jangan kurang. Oleh karena itu Allah tahu sifat manusia. Allah tidak memerintahkan untuk kurbankan semua harta, tapi Allah hanya minta yang wajib 2,5%. Di luar wajib anda bebas. Ini kembali kepada iman kita. Begitu Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah mau berhijrah, dia datang bawa semua harta. Ditanya, apa ini? Ya Rasul, ini semua harta saya. Hah? Semua harta. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa, tidak ada. Terus keluarga, istri, urusan-urusan ini Allah. Tapi kita belum sampai iman macam itu. 2,5% masih berat. Apalagi mau macam Sayyidina Abu Bakar. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sebagai sahabat juga sangat mulia, belum boleh menjadi iman macam dia datang dengan separuh harta. Apa ini? Ditanya sama Rasul, ya Rasulullah, ini separuh harta saya ikhlaskan untuk. Terus apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ya separuhnya masih ada. Tapi begitu dia melihat Sayyidina Abu Bakar membawakan, menorbankan semua harta, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada yang boleh kalahkan Abu Bakar. Tidak ada yang boleh. Oleh karena itu saya minta jangan coba-coba macam Abu Bakar. Nanti dianggap orang itu gila sakit jiwa. Apalagi masa ini ya, tidak sesuai. Tapi Allah memberikan di luar wajib yang 2,5%, Allah kasih anda bebas. Bebas apa? Ini wa mimma razaqnahum. Allah kasih banyak rezeki, Allah tidak minta semuanya, tapi Allah minta sebagian. Tapi sebagian bagaimana? Harus kita juga pintar menilai. Kalau lagi kita sakit, berapa kita kurbankan untuk kita sembuh? Berobat sana sini habis berapa ribu ringgit, belum berhasil, berangkat ke luar negeri kalau kita orang mampu dan kaya supaya boleh sembuh. Berarti kita bersedia untuk diri kita sembuh, mengkurbankan semua harta kita. Begitu kita lagi sakit dan Islam menajarkan sedekah menyembuh sakit, malah kita keluarkan hanya 1 ringgit. Ya Allah sembuhkanlah. Wah, macam mana ya? Kalau untuk hospital kita sudah bayar sekian ribu, tapi kalau untuk di jalan Allah kita hanya sedikit saja. Dan selalu kita berkata lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tapi tidak ikhlas. Sambil menjadi kata ini sudah dikenal semua. Semestinya kita rubah kata ini menjadi yang lebih baik, banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu yang mesti kita amalkan. Karena kita yakini semua dari Allah. Boleh jadi Allah kun fayakun, habis semua. Tapi harta yang mulia di tangan orang mukmin mukminah yang selalu berguna untuk agama, bukan berguna untuk diri. Lalu kita berjuangkan untuk agama, akan Allah urus diri kita dan keluarga kita. Bani Ali Imran. Tiga. Yang disediakan untuk orang yang muttaqin. Siapa sifat mereka dan apa sifat mereka, Allah jelaskan. Al-Imran 134, yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Ini di sini Allah mengkaitkan antara dharma saat senang dan saat susah, kemudian menahan marahannya. Di sini ada kaitan rahasianya, orang yang selalu dharma mengobati emosi. Walaupun di antara sifat mereka adalah boleh menahan marahannya, kalau anda sendiri tidak mampu menahan marahannya, cuba bersedekah. Ini salah satu latihan menjadi tugas anda semua. Kalau anda mendengar berita tidak bagus terhadap suami, ada emosi, sebelum anda punya respon, marah, sakit hati, berantem, protes, minta cerai, sebelum apa-apa, cuba bersedekah dulu. Apalagi kalau bisa ambil air wudu, karena saat kita lagi marah, syaitan menyalakan emosi kita. Syaitan selalu samping kita. Biar marah, muncul banyak macam-macam waswas, terbayang bermacam-macam fitnah. Tapi begitu kita ambil wudu, air wudu, akan Allah padamkan marahan dan syaitan menjauh. Dari situ kita mampu mengatasi. Dan hal tersebut itu tidak akan datang sendiri kecuali dengan sabar. Dengan kesabaran kita boleh. Nanti saya akan bawakan cerita-cerita bagaimana kemuliaan sabar bagi orang-orang yang salih-salih. Ayat 35. Tetap di 34. Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Dan saya sekarang bertanya, siapa yang susah? Siapa yang lagi susah? Angkat tangan. Hah? Tidak ada yang susah? Semua senang? Yang benarlah. Yang benarlah. Ini kan nampak dari mata-mata. Semuanya susah. Walaupun ada senang, tapi mesti ada susah. Yakini anda sekalian, tak ada di dunia ini tanpa susah. Selama kita masih belum masuk surga, namanya susah. Kalau sudah nyaman, dua kaki ini sudah berlangkah masuk dalam surga, baru senang. Imam Ahmad Hanbali, yang kita kenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berjuang dengan ilmu yang luar biasa, sambil diikuti dengan mazhab yang namanya mazhab Hanbali, disarankan sama istrinya suruh istirahat karena dia sibuk, disambungkan pagi, siang sama malam. Malam sibuk salat malam, pagi, siang, subuh menajar dan belajar, menulis buku-buku hadis. Ditanya sama istirahatlah. Apa jawabannya beliau? Saya boleh istirahat kalau dua kaki sudah di dalam surga, baru boleh senang istirahat. Sampai dia berkata, saya belum yakin senang, belum yakin istirahat sepenuhnya. Kalau satu kaki di dalam surga, yang satu lagi masih di luar, belum yakin. biar dua-duanya dulu masuk. Coba bayangkan, kita belum langkah pertama saja belum, bagaimana kita senang? Dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingat, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Mau dapat dicinta Allah? Mau dapat dicintai Allah? Ini sifat mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang berbuat baik. Dan rahasia yang saya pernah sampaikan, di antara rahasia sedekah itu adalah sedekah yang rahasia. Karena ada sedekah dua kan, ada sedekah terang-terangan, ada sedekah rahasia. Itu rahasia artinya kita berjuang untuk agama Allah, tapi tidak boleh ditahu sama siapa-siapa. Hanya Allah saja yang tahu apa yang kita dermakan dan untuk apa yang kita dermakan. Ini salah satu luar biasa. Contohnya, salah satu cucunya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Zainul Abidin, Al-Imam Zainul Abidin, seorang ulama besar di kota Madinah, dan beliau dimakamkan di Baqi' Madinah. Beliau kalau malam hari dia keluar membawa beras, dia sendiri angkat dan membagikan kepada rumah-rumah orang miskin yang ada di kota Madinah. Sudah lewat lebih dari 40 tahun dia kerjakan macam itu, tidak ada yang tahu. Begitu beliau meninggal dunia, orang miskin yang biasa keluar subuh mau salat di masjid, ketemu sedekahnya di luar. Di pas subuh, pas meninggal dunia Zainul Abidin, mereka keluar mau kunjung masjid. Biasanya mana beras ini, hari ini tidak ada. Kehilangan sedekah. Dinamakan oleh ulama sedekah malam. Sedekah malam maksudnya sedekah rahasia. Tidak ada yang tahu. Tapi mereka terbawa cerita kehilangan sedekah malam. Sudah tidak ada lagi sedekah malam. Pas saat dimandikan, baru ketahuan siapa itu orangnya. Dan itulah rahasia Allah. Barang siapa yang menutupi satu kebaikan atau satu keburukan dan tidak ada malunya sama Allah, ada satu saat akan Allah buka. Kalau kita ikhlas menutupi satu amalan kebaikan, nanti ada satu saat Allah akan sibarkan. Kita hidup atau kita sudah meninggal, Allah tunjukkan kebaikan kita kepada semua manusia. Bukan kita yang buka, tapi Allah yang buka. Semacam Imam Zainul Abidin, begitu dimandikan, malah bingungnya pas dimandikan bekas hitam karena saking sering bawa beras, lama-lama jadi menjadi bekas hitam. Saat dimandikan, oh ini orangnya. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau boleh kita meninggal dunia, yang hanya dikenal oleh manusia adalah kebaikan kita, bukan dosa maksiat kita. Itu yang kita harapkan. Kita meninggal dunia, tapi yang tersisa di dunia ini, walaupun kita masuk di bawah bumi, tapi yang masih di atas bumi adalah nama baik kita, amal saleh kita yang terbawa ceritanya antara seluruh masa demi masa demi masa. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan dan mensembunyikan waliullah di antara makhluknya. Kita tidak tahu siapa waliullah. Allah sembunyikan waliullah di antara makhluknya. Boleh jadi tukang sapu yang di jalan waliullah, tapi kita tidak tahu. Boleh anda menjadi waliullah, tapi tidak tahu. Allah rahasiakan. Yang kedua, Allah rahasiakan ridha di antara taatnya kepada Allah. Jadi di antara banyak macam taat, salah satunya ada di situ, di dalamnya ridha Allah. Kalau kita sudah mendapatkan taat itu dan mendapatkan ridha Allah, akan bahagia selama-lamanya. Tapi kita tidak tahu yang mana taat itu, yang boleh lewat taat itu kita dapat ridha Allah. Boleh anda jamaah sekalian mendapatkan kelebihan ibadah, anda senang beribadah, tapi ada salah satunya yang anda suka lebih daripada yang lain. Ada di antara anda yang suka salat malam, ada yang suka berderma, ada yang suka puasa, ada yang suka silatul rahim, ada yang suka bantu anak yatim, macam-macam amalan kita. Jaga setiap amal salih kita punya sebagian, tapi di antara amal salih kita punya kelebihan. Jangan berusaha memiliki kelebihan dalam seluruh amal, itu sulit. Tapi anda usahakan setiap ada amal salih, kesempatan amal salih kita punya sebagian. Tapi di antara amal salih, satu-satunya kita berikan perhatian sepenuhnya. Mempunyai kelebihan di dalam ibadah itu. Boleh jadi di dalam ibadah itu yang kita suka, di dalamnya ada ridha Allah. Kalau kita sudah dapat ridha Allah, masya Allah, sudah selesai. Itu namanya surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, mesti masuk surga Allah di akhir. Ada seorang bicara sama saya, mau operasi, mau masuk hospital, terus mau operasi jantung. Karena operasi kan lumayan, boleh ambil banyak masa. Dia bertanya sama saya, tolong kasih saya nasihat, apa yang saya boleh berbuat kalau saya lagi di dalam bilik operasi, karena lumayan lama di sana. Saya sampaikan sama dia, begitu anda mau mulai operasi, minta sama dokter sebelum mulai operasi, saya mau salat dua rakaat. Karena saya harap anda boleh mendapatkan salat di bilik operasi yang kira-kira sebelumnya tidak pernah ada orang salat di situ. Biarkan saja salatnya dalam keadaan berbaring di atas kasurnya, tidak menjadi masalah. Tapi harapan saya waktu memberikan nasihat di tempat itu, tidak pernah terfikir orang mau salat di dalam. Oleh karena itu, kita berusaha jamaah sekalian memiliki amal salih yang kira-kira menurut fikiran kita, pandangan kita, belum pernah ada orang lakukan amal macam itu. Apa itu amal? Adalah tempat ibadah atau amal sendiri? Apa itu sedekah? Apa itu silaturahim? Apa itu qiyamul lail? Milik saja mana yang anda mampu. Itu luar biasa dahsyatnya. Dan boleh jadi tempat itu menjadi salah satu ibadah yang Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, berarti akan Allah terima. Kalau Allah terima, kita akan selamat dunia akhir. Jamaah sekalian, hidup kita di dunia ini sangat serius. Tidak ada kesempatan kita meminta ridha Allah subhanahu wa ta'ala hanya di dunia ini. Karena dunia daru amalin la daru jaza. Dunia ini tempatnya beramal, bukan tempatnya balasan. Dan nanti di akhirat tempatnya balasan. Tidak ada kesempatan untuk beramal karena sudah habis masa. Inilah saatnya kita berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah habis masa ini, jangan harap lagi. Oleh karena itu kita menghitungkan setiap titik dalam kehidupan kita. Karena boleh jadi ada satu hal, kun fayakun, habis yang kita miliki semua. Sebagaimana cerita seorang yang kaya raya, yang menjadi seorang yang terkaya di lingkungan keluarganya, memiliki unta sekian, memiliki kambing sekian, di luar itu harta yang segitu banyak, keluarga segitu besar. Dia berjalan dan tidak pernah terbayang Allah menunjukkan sebuah takdir yang dahsyat. Tapi inilah menjadi cobaan bagi orang itu. Dia berjalan di padang pasir, merasa aman, dan tidak ada pernah terbayang boleh jadi kekayaan itu boleh habis dan hancur dalam satu masa. Sedang berjalan, terjadi banjir besar. Apa yang terjadi habis banjir itu? Habis semua keluarganya tenggelam, semuanya mati, hartanya hancur, untanya diambil sama banjir. Tidak ada satu pun, hanya yang dia tersisa, dia masih hidup. Dan ketemu satu unta yang tersisa menjadi kendaraan untuk dia berjalan, teruskan berjalanan. Dan ada satu anak kecil yang masih usia baru beberapa bulan, Allah juga selamatkan. Begitu dia membayangkan ada masih kendaraan unta yang dia boleh pakai dan masih ada tersisa dari keluarganya, dia lupa ujian yang begitu dahsyat dan besar. Dia mengucapkan alhamdulillah. Belum selesai kata alhamdulillah, dia melihat untanya lari. Dia kejar untanya karena satu-satunya kendaraan. Begitu dia sibuk mengikuti unta itu, berhatiin ke belakang, anaknya yang baru beberapa bulan datang dimakan serigala. Dilihat dalam pandangan mata sendiri, dia mau kembali untuk melamatkan anaknya. Tidak sampai ke situ, sudah dihabis makan sama serigala. Dia lari kembali, sudah tinggalkan ini. Dia lari ketemu unta itu. Begitu dia mendekati unta, malah unta menangkat kakinya dan kena kepalanya. Jatuh dan langsung pecah dia punya kepala, berdarah dan langsung menjadi buta. Kun fayakun, menjadi nol. Yang baru saja tidak lebih dari 10 menit, baru saja kaya raya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan yang gitu dahsyat. Anaknya dimakan serigala, untanya dimukul sampai dia menjadi orang buta dan pecah kepalanya. Dia tidak boleh apa-apa. Begitu dia bertemu sama seorang, bertanya, bagaimana keadaanmu? Dia menceritakan keadaan peristiwa yang terjadi. Habis itu orang bertanya, apa ucapanmu sesudah itu? Dia berkata, alhamdulillah, masih punya kalbu beriman kepada Allah dan lidah menyebut nama Allah. Subhanallah. Kira-kira sejauh mana cobaan kita yang kita dapat? Sejauh mana ujian yang kita terima? Saya yakin belum sampai sejauh cobaan macam itu. Kita belum sampai sejauh itu. Dan Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Tahu keadaan dan kondisi iman kita. Oleh karena itu Allah berikan cobaan yang sesuai iman kita. Karena Allah tidak mau saat kita diuji dan diberikan cobaan menjadi orang gila. Tapi Allah tahu iman yang masih baru sekian, Allah berikan cobaan yang sesuai iman. Itulah luar biasa hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi tanda dan pelajaran bagi kita semua, Allah Maha Kasih Sayang. Dan Allah tidak mungkin menyakiti hamba-hambanya dan tidak pernah mensulitkan hamba. Tapi hamba yang suka mensusahkan diri sendiri. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi hamba, tapi hamba pun suka menzalimi dirinya sendiri. Ada yang lebih dahsyat lagi. Seorang dokter, beliau menceritakan kepada saya, tiba-tiba dia ditelepon sama hospital, disuruh datang, ada darurat, ada seorang anak yang baru habis kecelakaan diminta datang untuk operasi. Dia tinggalkan urusannya dan tidak ada pilihan karena ini satu-satunya dokter yang ada di kota. Begitu dia datang, orang tua anak yang sakit marah dan protes sama dokter ini. Kamu tidak punya rasa, kamu tidak tahu diri, kamu macam ini macam itu. Saya sudah punya anak menunggu sekian lama, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu begini begitu? Dokternya hanya membalas senyum dan dia berkata, maaf, itulah usaha saya. Dan begitu saya terima telepon, saya segera datang dan saya tinggalkan banyak urusan. Dan saya lagi banyak urusan yang lebih jauh penting daripada itu. Tidak ada urusan lain. Ini anak saya mesti diselamatkan. Kata dokter, saya seorang manusia. Kalau Allah mentakdirkan anakmu selamat, insya Allah akan selamat. Tapi kalau Allah mentakdirkan anakmu mati, saya tidak boleh berbuat apa-apa. Udah, tidak usah bagi ceramah. Kalau perasaanmu semacam perasaan saya, tidak boleh bagi ceramah macam itu. Udah sana, jalankan tugasmu saja. Heran dokter ini. Dia langsung masuk kamar operasi dan menoperasi. Alhamdulillah, dalam sekian waktu, beberapa jam, dokternya keluar dan menyampaikan kepada orang tua yang sakit, anak sakit itu, alhamdulillah anakmu telah diselamatkan dan anakmu insyaAllah baik. Tunggu saja sebentar, nanti ada perawat yang akan menyampaikan selanjutnya. Langsung ditinggal. Orang itu marah. Dokter, saya mau bicara lagi. Dokternya tidak memberikan perhatian dan terus keluar. Begitu tidak lama keluar perawat yang membawa anak itu, pindahkan kamar, pindahkan bilik. Diperhatiin dan ditanya sama orang tuanya, kenapa ini dokter sombong? Mau bicara saja menanya bagaimana keadaan anak saya, tidak memberikan perhatian. Dan dia berkata, sana-sana saja sama perawat yang memberikan tahu apa urusan atau apa alasan keadaan anak. Begitu dia menceritakan kepada perawat, malah perawat ikut nangis. Kok saya sekarang bertanya sama kamu, kamu ikut nangis? Apa ini hospital yang aneh? Dokternya ditinggal, ini perawat nangis.